ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين يا حرمتي، لجوا قوم مسلمات يا حرمتي، kita akan lanjutkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang juga harus diterima oleh seluruh kaum muslimin yang mengakui bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah SWT, yaitu ucapan-ucapan beliau, sunnah-sunnah beliau dalam bentuk ucapan ataupun contoh teladan ataupun takrir yang diriwayatkan dengan riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW, yang diriwayatkan dengan sanad dari rawi-rawi yang thiqah, terpercaya, hafiz an mislihi, dari yang sejenisnya, muttasil sanad, dengan bersambung sanadnya, ghairu muallalin wa syadz, dengan tidak cacat dan tidak bertentangan dengan yang lebih sahih, maka riwayat itu harus diterima. Tidak ada alasan untuk menolak riwayat yang telah sahih, riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena walaupun itu ucapan merupakan ucapan pribadi Rasulullah sallam, tapi beliau Rasul utusan Allah yang tidak mungkin akan berani memutuskan satu keputusan dari hawa nafsunya. Tidak mungkin beliau alaihi salatu wassalam berani mengatakan dengan perintah dan larangan atau keputusan-keputusan yang merupakan keputusan hawa nafsu yang tidak dari Allah, enggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala ketika mengancam dalam Al-Qur'an, "Walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al-watin." Kata Allah, kalau dia berdusta atas namaku, "Walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil," kalau berdusta atas namaku dengan beberapa kedustaan-kedustaan, la akhadna minhu bil yamin, sungguh aku akan tarik, aku akan pegang dengan tangan kananku, kata Allah, thumma laqata'na minhu alwatin, kemudian aku putus urat lehernya. Fa inna a'udzukumullah, ancaman ini walaupun nadanya ancaman, maknanya adalah jaminan bahwa Rasulullah tidak mungkin berdusta. Kalau dia berani berdusta, kata Allah, kami akan bunuh dia, kami akan tarik urat lehernya, dan kami akan putuskan, kata Allah. Maka ini dalil bahwa Rasulullah SAW tidak berdusta, karena Allah membiarkannya terus menyelesaikan risalahnya sampai pada kalimat al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan juga telah kami sempurnakan nikmatku atas kalian, kata Allah. Qul inna a'udzubikumullah berarti agama telah sempurna dan Rasulullah SAW diwafatkan dalam keadaan dengan ikhtiyari. Bukan dibunuh, tapi ditawarkan. Setiap nabi ketika wafat akan ditawarkan. Apakah engkau akan hidup terus atau minta mati sekarang? Dan hampir semuanya memilih untuk mati, untuk wafat. Termasuk Rasulullah SAW. Ketika Aisyah memangku Rasulullah SAW. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha memangku Rasulullah dalam keadaan Rasulullah di akhir hidupnya, yang dikatakan oleh Aisyah bahwa Rasulullah kepalanya baina haqinati wa dhaqinah, haqinati wa dhaqinati, di antara lubang yang ada di tenggorokan ini dan lubang di dadanya, maka Rasulullah SAW bersandar di Aisyah demikian. Kemudian Rasulullah menyatakan ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la, aku memilih ar-rafiq al-a'la, memilih Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah, "Idzan la yakhtaruna." Kalau begitu, dia tidak memilih kita. Yani Rasulullah tidak memilih kita, tidak memilih hidup terus bersama kita, tapi memilih ar-rafiq al-a'la. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW benar-benar jujur terpercaya, al-amin. Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama'. Kata Nabi kepada mereka-mereka yang menentang kaum musyrikin, atamanuni, apakah kalian tidak percaya padaku, wa ana aminun man fis sama, apakah kalian tidak percaya padaku padahal aku adalah kepercayaan Allah yang di langit, aminun man fis sama. Qul inna a'udzu billahi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sifatnya al-amin as-siddiq, yang jujur terpercaya, yang benar ucapannya, yang jujur ucapannya, tidak mungkin akan berdusta atas nama Allah. Kata Allah, kalau dia berani berdusta atas namaku, akan aku bunuh dia. Ternyata Allah Subhanahu wa taala bukan membunuhnya, bahkan menawarkan mau wafat atau mau terus hidup. Qanabina a'azakumullah. Maka tadi kalimat yang bentuknya ancaman sesungguhnya bukan ancaman, walaupun nadanya ada ancaman. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin, walaupun nadanya ada ancaman, tapi maknanya wahai kaum muslimin, wahai manusia, percayalah kepadanya, dia tidak mungkin berdusta. Kalau dia berdusta, sudah aku bunuh, kata Allah. Kalau dia berani berdusta atas namaku, sudah akan aku putus lehernya atau urat lehernya. Percayalah pada dia. Dia adalah seorang yang jujur terpercaya. Qul inna a'udzubikumullah. Jangankan berdusta. Rasulullah SAW menyatakan untuk diri pribadinya saja, kalau itu keliru, Allah tegur langsung. Allah tegur. Bukan berdusta. Bukan berdusta atas nama Allah, tidak. Hanya masalah pribadi untuk pribadinya. Ketika terjadi perselisihan di antara istri-istrinya, dan kemudian beberapa istri berkata, gini saja, kita akan katakan kepadanya kalau datang ke tempat kita, bahwasanya mulutmu bau maghafir, bau madu yang baunya kurang bagus dan madunya rendah. Maksudnya untuk menyindir yang memberi madu. Karena di antara istrinya ada yang memiliki madu yang khas itu tadi. Maka datang ke istri yang satu mengatakan, mulutmu bau apa ya Rasulullah? Sepertinya bau madu yang demikian, demikian, demikian. Ternyata istri yang lain juga berkata yang sama. Istri yang lain lagi berkata yang sama. Maka Rasulullah berkata, sungguh, kalau begitu mulai hari ini aku tidak akan minum madu lagi. Untuk dirinya pribadi. Sudah Allah tegur min fawqi sabi'i samawat. Sudah Allah tegur dari atas 7 lapis langit, dari Allah, dari atas arasy-Nya. Allah turunkan wahyu, Allah turunkan dalil, ayat Al-Quran. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau haramkan untuk dirimu sendiri sesuatu yang Allah halalkan untukmu, sesuatu yang baik untukmu. Tabtaghi mardata azwajik, hanya karena engkau mencari ridho istri-istrimu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kedustaan? Bukan kedustaan. Satu perbuatan yang untuk dirinya sendiri, untuk pribadinya. Tetapi kalau itu keliru, Allah tegur. Apalagi dusta. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, teguran Allah yang menyatakan dengan kalimat, ya ayyuhan nabi, Lima tuharrimu ma ahalallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Ini teguran keras. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu hanya karena mencari keridhaan istri-istrimu? Tetapi ini dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ma'sum. Bukan dalil yang menjelekkan Rasulullah, bukan sama sekali. Tapi dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ma'sum, terjaga oleh Allah. Setiap ada kekeliruan ditegur oleh Allah. Maka Rasulullah minum madu kembali. Dan madu tetap minuman yang sunnah, tetap minuman yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Fihi shifa'un linnas. Padanya ada kesembuhan bagi manusia. Khamilin a'azakumullah. Berarti contoh pertama tadi, ucapan. Walau taqawwala alayna ba'dal aqawil. Contoh kedua, perbuatan. Artinya ucapan Rasulullah pasti benar, pasti jujur, pasti dari Allah. Dan perbuatannya pasti baik. Dua dalil ini menunjukkan satu pada perbuatan, satu pada ucapan. Sehingga ucapan Rasulullah adalah harus kalian pegang sebagai sunnah. Perbuatan Rasulullah harus kalian pegang sebagai sunnah, dari sunnah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian contoh teladan yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillah, telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallam uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Maka kalau contoh teladan yang baik pada semuanya, pada ucapannya, pada perbuatannya, dan juga pada takrirnya, walaupun itu adalah ucapan orang lain, bukan Rasul, perbuatannya perbuatan orang lain, tapi kalau Rasulullah mendengarkannya, Rasulullah melihatnya, dan Rasulullah diam, itu berarti sesuatu yang disetujui, sesuatu yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Ketika para sahabat berbicara tentang Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mulai muncul para pemberontak yang mencaci maki Utsman ibn Affan, apa kata para sahabat? Kunna naqulu wa Rasulullah hayyun afdalu ummati nabiyyi ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman. Kata mereka, di antaranya kata Abdullah bin Umar, menyatakan atas nama sahabat, kunna naqulu, kami ma'syar sahabat, kami para sahabat berkata, wa Rasulullah hayyun, dan Rasulullah masih hidup, bahwa sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Qul ibn a'azakumullah, apa yang dimaksud oleh Ibn Umar dan para sahabat? Yang dimaksud bahwa kami menyatakannya di hadapan Rasulullah, Rasulullah mendengar, Rasulullah tahu, tapi Rasulullah diam, berarti Rasulullah setuju dengan apa yang kita ucapkan. Kunna naqulu wa Rasulullah hayyun, kami mengatakan dengan kalimat tadi, Rasulullah masih hidup, masih ada di tengah-tengah kami, mendengar ucapan kami, tahu ucapan kami. Berarti menurut mereka, menurut para sahabat, para salafus saleh, bahwa apa yang Rasulullah biarkan, apa yang Rasulullah setujui, maka itu pun termasuk sunnah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau begitu, tiga perkara, ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan juga apa yang disaksikan oleh Rasulullah, yang disetujui oleh Rasulullah, ketiga-tiganya adalah sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai dalil atau sebagai hujjah buat kalian, sebagai agama, sebagai din. Karena Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran tidak sekali, tidak dua kali, sekian kali Allah katakan, ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ullah wa rasul, taatilah Allah dan Rasul, la'allakum turhamun. Ayat yang tadi kita baca pada session pertama, ittabi'u, ikutilah Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, la'allakum turhamun, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat. Sedangkan sekarang, ati'ullah wa rasul, la'allakum turhamun, taatilah Allah, taatilah Rasul, semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Yang dijanjikan sama, yaitu rahmah wal afiyah, rahmat dari Allah SWT. Khani fiddina a'azakumullah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan juga orang-orang yang memegang urusan kalian. Taatilah Allah secara mutlak dan taatilah Rasul juga secara mutlak. Kemudian Allah katakan dengan wawul ataf tanpa mengulangi kalimat ati'u. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Wawulil amri tidak disebut lagi kalimat wa ati'u. Karena kata para ulama bahwa mentaati ulil amri yang memegang urusan kalian, mentaati penguasa kalian, itu dalam keadaan tidak mutlak tapi tergantung, ngikut pada ketaatan Allah dan ketaatan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika perintahnya taat pada Allah dan taat pada Rasul, diulangi kata ati'u, ati'u Allah wa ati'ur Rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, karena Rasulullah SAW tadi sudah dikatakan tidak mungkin mengucapkan dari hawa nafsunya, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan Allah menyatakan dengan tegas kalau berani dia berdusta atas namaku akan aku bunuh dia. Dan juga takrirnya, amalannya selalu Allah bimbing, selalu Allah tegur kalau salah. Maka apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW semuanya baik, semuanya sunnah, dan semuanya ajaran Islam. Imam Al-Barbahari rahimahullah menyatakan as-sunnah hiya al-Islam, wal-Islam huwa sunnah. Ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah itu adalah Islam itu sendiri. Dan yang namanya Islam adalah ajaran Rasulullah SAW. Kalau kita bertanya apa itu Islam, kayak apa Islam, seperti apa Islam, kita katakan perbuatan Rasulullah, ucapan Rasulullah, dan apa yang disebutkan Rasulullah seluruhnya Islam. Sehingga ketika ditanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah, tingkah laku dan perangnya Rasulullah, dijawab khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Karena memang apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, yang diperbuatnya, sikapnya, perangainya, semuanya cerminan dari Islam. Kalau kita mau melihat Al-Quran berjalan, ya Rasulullah SAW. Gak tepat kalau kita katakan tentang orang lain dengan mengatakan Quran yang berjalan. Gak pas. Ghulu, berlebih-lebihan. Hasan al-Banna, kalau engkau lihat dia berbicara, seakan-akan Quran punya lidah. Kalau dia berjalan, seakan-akan Quran punya kaki. Kalau dia dalam keadaan begini dan begitu, semuanya Islamun abadan. Masya Allah, apa enggak salah? Apa enggak keliru? Mestinya kau ucapkan yang seperti itu kepada Rasul. Kalau Rasul berbicara, itu adalah Quran. Ketika Rasulullah berbuat, itu adalah cerminan Al-Quran. Khuluquhul Quran. Karena akhlak Rasulullah dari awal sampai akhirnya tidak terkecuali. Semuanya Quranun abadan. Semuanya Quran yang murni seluruhnya. Sehingga kalau kita mau tahu Quran ini ketika diterapkan secara sempurna, seperti apa jadinya? Seperti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kalau diterapkan, dicerminkan dalam bentuk nyata, seperti apa? Seperti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah dan taati pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena memang faman yuti'ur Rasul faqad ata'a Allah. Karena konsekuensinya, siapa yang taat pada Rasul, berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 80. Allah katakan man yuti'ur Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Sedangkan siapa yang berpaling daripadanya, berpaling dari Rasul, maka tidaklah atasmu wahai Rasul, tidak kami utus engkau untuk ngurusi mereka. Yani kamu sudah menyampaikan dan mereka tidak mau, selesai. Mereka sendiri yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Wa ma arsalna alaihim hafidha. Kami tidak mengutus engkau untuk menjaga mereka, kata Allah. Wa man yatawalla, orang yang berpaling, maka Rasulullah berlepas diri. Bari'un minhum, berlepas diri dari mereka, tidak bertanggung jawab tentang mereka. Khun ibn a'azakumullah. Kata Syekh bin Baz, wa kaifa tumkin ta'atuhu ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله إذا كانت سنته لا يحتج بها أو كانت كلها غير محفوظة. Kata Syekh rahimahullah, maka bagaimana mungkin akan mentaati Rasul, bagaimana mungkin bisa merujuk kepada Rasul ketika perselisihan, Kalau ternyata sunnah itu tidak jadi hujjah, kalau ternyata sunnah itu tidak terpelihara, tidak terjaga sampai hari ini, bagaimana mungkin akan dijadikan sebagai hujjah? Ketika Allah katakan ati'ur rasul, taatilah rasul, itu ada isyarat, walaupun tidak tersurat tapi tersirat, bahwa ucapan Rasulullah, perintah-perintahnya akan terus terjaga. Karena Allah katakan ati'ur rasul, taatil rasul. Kalau taatil rasul ternyata ucapan rasul tidak terpelihara, taatilah rasul, tapi perintah-perintahnya enggak terjaga, yakni hilang, riwayat-riwayatnya terputus. Apakah bisa kita mentaati rasul? Berarti Allah memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin, mustahil. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan. Kalau Allah katakan ati'ur rasul, taatilah rasul, maknanya ucapan Rasulullah akan terus terpelihara, akan terus terjaga. Qul inna a'udzubikumullah. Ini dalil kata Syekh rahimahullah bahwa sunnah-sunnah Rasulullah akan terjaga terus, akan terpelihara terus, sehingga Allah perintahkan pada kaum muslimin taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti ini bantahan kepada mereka kaum orientalis dan juga murid-muridnya dari kalangan muslimin. Muslimin belajarnya ke Oxford. Muslimin belajarnya ke Amerika, belajar Islam. Belajar Islam ke Amerika enggak salah. Kamu enggak kesasar. Salah mungkin jalannya, keliru kamu. Mau belajar Islam atau mau belajar Kristen? Islam. Kenapa ke sana? Emang pusatnya Islam di mana? Emang para ulama di mana? Mereka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk haji setiap tahun, tapi mereka enggak kenal di mana letaknya ilmu agama. Datangnya ke sana, akhirnya diajari oleh mereka. Di antara pelajaran-pelajarannya, kuliah-kuliahnya adalah kuliah pengkaburan hadis. Kuliah meragukan hadis. Hadis itu dicatat pada sekian ratus tahun setelah Rasulullah wafat, yaitu di zaman Umar bin Abdul Aziz ketika memerintahkan begini-begini. Maka kalau demikian, keotentikan hadis itu perlu diragukan. Apalagi munculnya pendusta-pendusta yang banyak bermunculan, bahkan sejak zaman pertama sudah muncul pendusta dalam sejarah Islam, yaitu Abu Hurairah katanya. La haula wala quwata illa billah. Hadis. Murid-murid yang dungu tadi, yang kesasar tadi, manggut-manggut kepalanya, ini ilmu baru. Nanti saya sampaikan pada mereka tuh, yang terlalu kaku dengan sunnah. Itu tuh di sana, di Manuan sana itu. Perlu diperingatkan, kamu hadis, padahal hadis itu enggak otentik. Dicatat demikian. Lo, sebentar. Kamu belajar sama siapa? Saya doktor. Saya sudah gelar profesor sekarang. Bahkan saya sudah menjadi rektor di Universitas UIN. Padahal kalau dia tidak perlu jadi profesor, enggak perlu. Belajar sedikit saja tentang hadis. Dia akan mendapatkan riwayat-riwayat hadis. Riwayat dari Abdullah bin Amr bin As yang menyatakan kunna naktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah. Kami mencatat semua yang keluar dari mulut Rasulullah SAW. Fanahatni Quraisy. Kemudian Quraisy melarangku. Maka aku datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah. Aku tulis segala sesuatu dari apa yang dikatakan oleh engkau wahai Rasul. Fanahatni Quraisy. Tiba-tiba Quraisy melarangku dan berkata, "Inna Rasulullah bashar yatakallam fi ghadabin wa ridha." Sungguhnya Rasulullah manusia, berbicara kadang marah, kadang ridha. Aku dilarang untuk mencatat dengan alasan Rasulullah manusia, berbicara kadang marah, kadang ridha. Jangan dicatat seluruhnya. Kata Rasulullah SAW, fa'aumaha bi'asbu'ihi ila fihi, mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya, dan kemudian berkata, uktub, walladhi nafsi biyadih, ma kharaja minhu illa haq. Tulis, tidak keluar dari mulut ini, kecuali hak. Maka Abdullah bin Amr bin As mencatat hadis dalam keadaan Rasulullah masih hidup. Dan catatannya dikatakan, as-sadiqah. Dan catatan itu dikhabarkan dalam riwayat yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia menyatakan tidak ada seorang pun yang lebih banyak hadisnya daripadaku, melainkan Abdullah bin Amr bin As. Karena dia menulis, aku tidak menulis. Maknanya Abu Hurairah mengetahui bahwa Abdullah bin Amr bin As menulis hadis. Apakah bertentangan dengan larangan Rasulullah menulis hadis ketika Rasulullah hidup? La taktubu anni ghairal Qur'an. Wa man yaktub anni ghairal Qur'an falyamhuh. Jangan kalian tulis selain Qur'an. Barang siapa yang menulis selain Qur'an, maka hendaklah dia menghapusnya. Apakah bertentangan dengan hadis ini? Tidak bertentangan. Itu adalah larangan umum sehingga para sahabat semuanya mencatat Qur'an. Tetapi Abdullah bin Amr bin As dikatakan Rasulullah SAW dengan isyarat ke mulutnya, walladzi nafsi biyadih makhraja minhu ilhaq. Tulis, tidak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Artinya marah maupun ridho, ucapan Rasulullah tetap hak. Catat, tulis semuanya. Sehingga hikmahnya tetap terjaga, yaitu terpisahnya Quran dengan hadis. Yang lain menulis hadis, menulis Quran, sedangkan beliau Abdullah bin Amr bin Al-As menulis hadis. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian pula ketika ada seorang yang meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, namanya Abu Syah, uktubu li, tuliskan untukku khutbah tadi, khutbah terakhir Rasulullah SAW, tuliskan untukku khutbah tadi. Kata Rasulullah SAW, uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abi Syah. Disuruh untuk menulis untuk Abu Syah. Berarti ditulis atau belum ditulis hadis? Sudah ditulis khutbah Rasulullah, sudah ditulis ucapan-ucapan Rasulullah. Apalagi setelah Rasulullah wafat. Rasulullah wafat, Abu Hurairah punya catatan, sekian sahabat punya catatan. Qul inna a'udzubikumullah, dan catatannya terpelihara. Bahkan sebagiannya masih ada di sana, di barat sana, sehingga orientalis tadi tahu sungguhnya. Ini catatan Abu Hurairah ini ada. Kalau ini diketahui muslimin, mereka akan tambah yakin. Bahaya, harus kita katakan bahwa Abu Hurairah pendusta pertama dalam sejarah Islam. Maka mulai dirusak nama Abu Hurairah karena mereka tahu otentiknya riwayat-riwayat tadi karena catatan tadi ditemukan oleh mereka. Khonibidina azakumullah, maka semestinya kalau belajar dari para ulama ahlul hadis, orang yang mengerti hadis, mengerti riwayat hadis dari para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan atiiullah wa atiiur rasul, itu isyarat bahwa ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pasti akan terjaga. Sehingga Allah katakan taati perintah-perintahnya yang nanti aku akan jaga. Itu maknanya. Taati perintah Rasul, ucapan-ucapannya yang nanti aku, Allah Subhanahu wa taala yang akan memeliharanya, akan menjaganya sampai hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Kata Allah, dan kami turunkan kepada kamu dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, untuk diterangkan kepada manusia agar engkau wahai Rasul menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka mau menggunakan akal mereka untuk memahaminya. Khon ibn a'azakumullah, dikatakan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilayka dzikra, kami turunkan dzikra ini, Al-Qur'an ini kepadamu, litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan pada manusia. Berarti status Rasulullah sebagai penjelas, penjabar yang menerangkan makna-makna Al-Quran, yang menerangkan makna-makna ayat-ayat dalam Al-Quran, sehingga kalau Allah pelihara Al-Quran, pasti Allah akan pelihara pula penjelasannya. Apakah dipelihara Al-Quran kemudian kita terima dalam keadaan kalimat-kalimat tak terpahami, kalimat-kalimat seperti bahasa Sanskerta, siapa yang paham? Gak tahu, keluar-keluar, gak ngerti apa ini maksudnya. Tidak. Allah ketika mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, sungguh kami yang menurunkan dzikra ini, Al-Qur'an ini, dan kami yang akan menjaganya. Kata Allah, kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Tayyib, kalau Allah menjaga Al-Qur'an ini, dzikra ini, apakah menjaga lafaz-lafaznya saja? Apakah Allah menjaga kalimat-kalimatnya saja? Alif, lam, mim, kemudian tidak dipaham? Allah tidak jaga penjelasannya, Allah tidak jaga bahasa Arabnya. Qul inna a'udzubikumullah, barang siapa yang menyangka seperti ini, berarti faqad sa'adhan, berarti dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk-buruk sangka kepada Allah. Dikira Allah Subhanahu wa taala tidak alim, Dikira Allah Subhanahu wa taala tidak mengerti kalau memelihara Al-Qur'an harus pula memelihara bahasa Arabnya. Kalau Al-Qur'annya terjaga sampai hari ini, tapi bahasa Arabnya hilang seperti bahasa Ibrani. Tidak ada lagi di dunia ini manusia yang berbicara dengan bahasa Ibrani. Terus, bagaimana memahaminya? Kalau saja diterima lafaz-lafaznya saja, tapi tidak diterima penjelasannya dari Rasulullah, maka ayat-ayat Al-Qur'an akan dipahami dengan pemahaman-pemahaman yang batil, akan dipahami dengan salah, akan dipahami dengan keliru. Dan barang siapa yang menyangka dengan prasangka ini bahwa Allah hanya menjaga lafaznya saja, tidak menjaga maknanya, faqad sa'awwan, berarti dia berburuk sangka pada Allah. Allah Subhanahu wa taala kalau mengatakan inna lahu lahafizun, kami yang akan menjaganya, maka Allah akan menjaga Quran, menjaga pula bahasa Arabnya untuk memahami Al-Quran, menjaga pula hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan Al-Quran. Karena Al-Quran itu terdiri dari lafaz dan makna. Lafaznya diterima, maknanya pun diterima. Kalau diterima lafaznya tanpa maknanya, terus untuk apa? Untuk jimat, untuk digulung-gulung dalam kertas, dipakai di sabuk kalian. Al-Quran ini kata Allah untuk kalian taati, ittabi'u ma unzila ilaik, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian. Kalau disuruh diikuti, artinya pahami maknanya, kerjakan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya, percayailah berita-beritanya. Berarti harus paham. Kalau tidak mengerti maknanya, bagaimana dia akan mengikuti? Bagaimana akan mentaati? Bagaimana akan menghindar larangannya? Bagaimana akan mengimani beritanya kalau tidak paham maknanya? Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan innallahu lahafidzun, maka Allah akan jaga pula hadis-hadisnya. Allah akan pelihara pula makna-makna dari ayat tersebut. Qul inna a'udzubikumullah, dalam ayat lain Allah katakan, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anzalna 'alaik, tidaklah kami turunkan untukmu kitab ini illa litubayyin, kecuali untuk engkau menjelaskan pada mereka apa-apa yang mereka perselisihkan." Ayat ini maknanya apa ya? Ini maknanya ke sana, bukan ke sini, bukan ke situ. Enggak, ini maknanya bukan ke sana, bukan ke sini, tapi ke sini. Berdebat mereka, ribut mereka, ikhtalafu, berselisih mereka. Kalau dibiarkan akan terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi alhamdulillah, Allah katakan kami turunkan Quran ini kepadamu wahai Rasul, litubayyana lahum, untuk kau jelaskan pada mereka apa yang mereka perselisihkan. Bukan demikian, tapi mana demikian. Ketika para sahabat mendapatkan ayat, alladzina amanu walam yalbisu imanahum dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, maka dia akan mendapatkan dua janji, al-amn wal ihtida, al-amn wa hum muhtadun, mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah, petunjuk. Ini yang dibutuhkan oleh seluruh manusia, hidayah, petunjuk di dunia dan juga keamanan dari adab Allah. Tetapi syaratnya berat banget. Kata para sahabat, amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, beriman tapi enggak boleh dicampuri dengan kedoliman. Dan mereka memahaminya, kedoliman itu semua dosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Ini susah sekali, berat. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna lam yudlim nafsah, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dosa? Ini susah sekali, berat sekali syaratnya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, laisa kama taqulun. Dalam riwayat lain, laisa kama ta'nun, tidak seperti apa yang kamu pahami. Tidak seperti yang kalian pahami. Bukan itu maknanya. Yang dimaksud dalam ayat ini kedoliman adalah kesyirikan. Bukankah Allah berfirman, alam tasma'ila qawli abdin saleh, tidakkah kalian dengar ucapan hamba yang saleh, Luqman kepada anaknya. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Dzalikumus syirk. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Artinya orang-orang yang beriman, yang tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Qul inna a'udzubikumullah. Ini fungsi, tugas dari Rasulullah SAW. Diutusnya Rasulullah untuk itu. Kata Allah, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum." Sesungguhnya diturunkan kitab ini padamu wahai Rasul adalah agar engkau menjelaskan pada mereka, manuzila ilaihim, menjelaskan pada mereka alladzi ikhtalafu fi, menjelaskan pada mereka apa yang mereka perselisihkan, menjelaskan pada mereka apa yang mereka pertikaikan, sehingga mereka akan bisa menjadi satu dalam satu pemahaman, yaitu pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak seperti mereka, para pengingkar-pengingkar sunnah yang mereka menyatakan dirinya sebagai Qur'aniyun wa kadzabu wa aimullah. Mereka berdusta demi Allah. Mereka berdusta ketika mereka mengatakan kami golongan Qur'an. Kadzab. Dusta mereka. Mereka bukan golongan Qur'an, golongan pengingkar sunnah. Apa kata mereka? Bahwasanya Rasulullah itu adalah utusan. Utusan itu seperti tukang pos membawa surat. Maka kita terima suratnya, apa urusannya dengan tukang pos? Rasulullah itu mengantarkan surat dari Allah. Suratnya itu adalah Al-Quran. Coba baca dalam kamus. Kamus Mahmud Yunus ada risalah maknanya surat. Surat kan? Berarti kita ambil suratnya. Urusan apa dengan tukang posnya, kata mereka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kufur, kufur. Kufur terucap di lisannya. Rasulullah diremehkan, dianggap seperti tukang pos. Kita terima Qur'annya saja, gak ada urusannya dengan sunnah-sunnah Nabi, dengan riwayat-riwayat, gak ada urusannya. Yang penting Qur'an. Khonibirin a'azakumullah. Akhirnya mereka ketika menerima Qur'an, memahaminya, beda pendapat. Kata yang satu Qur'an ini tadi, yang satu pengingkar sunnah tadi, ini maknanya sana. Yang satu lagi mengatakan, bukan, ini kesini. Enggak, salah. Pendapat ketiga, pendapat keempat, pendapat kelima, ribut sendiri mereka. Itu karena kalian sendiri yang meninggalkan sesuatu yang sangat penting, yaitu tabiin minar rasul alaihi salatu wassalam. Meninggalkan sesuatu yang sangat penting, yaitu bayan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal Allah menyatakan wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi. Tidaklah diturunkan kitab ini, Al-Quran ini, padamu wahai Rasul, kecuali agar engkau wahai Rasul menjelaskan pada mereka. Maka penjelasan Rasulullah SAW tidak boleh dipisahkan dari Quran. Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan penjelasan dari Rasul. Al-Quran dan prakteknya dari Rasulullah SAW adalah dua perkara yang mutalaziman. Syai'ani mutalazimani la yaftariqan. Dua perkara yang terikat erat, tidak akan bisa lepas. Tidak bisa seorang mengambil salah satunya menolak yang lain. Mengambil Quran tanpa sunnah, mengambil sunnah tanpa Quran, tidak bisa. Karena itu dua yang sudah menjadi satu, tidak bisa lepas. Ini lafad-lafadnya dengan kalimat-kalimatnya, ini penjelasan-penjelasannya, dan contoh prakteknya. Ini rumusnya, ini teorinya. Pasti murid-murid akan tanya, Pak Ustadz, contohnya bagaimana? Pak Guru, contohnya bagaimana? Mesti itu. Kan rumusnya sudah saya beri. E sama dengan MC kuadrat. Ya tapi contohnya bagaimana? Itu mesti. Karena tidak akan jadi jelas kecuali dengan dicontohkan. Teori saja tanpa penjelasan susah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Ketika menurunkan hukum-hukum, teori-teori dalam Quran, penjelasan-penjelasan dalam Quran, kalimat-kalimat dalam Quran, Allah mengutus Rasulullah. Mengutus Rasulnya, kata Allah, kau jelaskan pada mereka. Tubayyin linnasi ma nuzila ilaihim. Atau tubayyin lahum alladhi ikhtalafu fi. Jelaskan pada mereka apa yang diturunkan padamu. Jelaskan pada mereka apa yang mereka perselisihkan. Jelaskan wahai Rasul. Maka Allah mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk menjelaskan ayat demi ayat. Sehingga ayat itu turun tidak sekaligus 30 juz. turun sedikit demi sedikit, turun bertahap, sekian ayat sampai ayat terakhir, karena butuh penjelasan bukan hanya dengan lidah. Rasulullah menjelaskannya dengan lidahnya dan dengan perbuatannya. Maka ketika sahabat mendengarkan dari Al-Quran, irka'u ma'arraqi'in, ruku'lah bersama orang yang ruku'. Fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kepada Allah dan beribadahlah. Dan Allah memerintahkan lagi, waqumu lillahi qanitin, nyuruh sujud, nyuruh ruku', nyuruh berdiri. Gimana caranya? Rasulullah SAW mempraktikkan salat. Oh begitu. Ini maksudnya. Salat maksudnya berdiri dengan tangan kanan, tangan atas kirinya di atas dada, bertakbir dengan takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian sujud dengan bacaan-bacaan zikirnya. Akhirnya dengan kita mengikuti Rasulullah ketika mengajarkan salat, kita mentaati perintah-perintah Allah tadi dengan tepat. Tepat. Ketika Allah katakan wasjudu lillahi wa'budu, sujudlah, beribadahlah pada Allah. Sudah sujud dalam salat kita. Allah katakan warka'u ma'arraqi'in, rukulah bersama orang yang ruku. Sudah dalam salat kita. Qumu lillahi qanitin, berdirilah menghadap Allah dengan khusyuk. Sudah dalam salat kita. Alhamdulillah, ketika Allah menyatakan sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan memuji Allah yang paling tinggi. Sudah dalam salat kita, subhana rabbiyal a'la. Fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah dengan memuji Allah yang maha agung. Sudah dalam salat kita. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Masya Allah, kalau saja tidak dicontohkan oleh Rasulullah, mungkin kita ruku dulu baru berdiri, atau sujud dulu baru berdiri, atau dipisah-pisah. Sekarang lagi berdiri terus, besok sujud terus, besoknya lagi ruku terus. Kamu lagi apa? Saya lagi mentaati ayat ini. Kasihan. Kamu gak ngerti caranya. Ini caranya. Rasulullah mengajarkan rincian-rinciannya. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ayat yang tidak bisa terpahami, terpahami dengan hadis. Ayat yang sulit dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang mujmal ada tafsil, ada rincian. Yang tadinya am, ada mukhassis. Yang tadinya mutlak, ada taqyid. Masya Allah. Itu Rasulullah SAW memang diutus untuk itu. Diutus untuk menjelaskan Al-Quran dengan ucapannya dan sekaligus dengan perbuatannya. Maka Rasulullah SAW salat di mimbar. Salat di mimbar. Yani mimbar Rasulullah 3 tingkatan. Naik tangga. Salat sehingga terlihat dari belakang. Untuk mengajari mereka. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau pengingkar-pengingkar sunnah membaca aqimish shalah, dirikanlah salat, atau shallu, salatlah, mereka akan berkata salat dalam kamus artinya doa. Maka doa saja cukup, enggak perlu sujud, enggak perlu ruku. Lihat bodohnya mereka. Menjadi Quraniun saja sudah salah. Yakni kalau saja baca Quran saja belum sunnah. Di Quran betapa banyaknya perintah untuk ruku dan sujud, kan? Tetapi apa kata mereka, para pengingkar sunnah? Kamu itu sujud dan ruku nyembah tembok, kata mereka. Na'udzubillah, kafirnya mereka. Mereka menyatakan bahwa orang-orang yang sholat ini hanya nyembah tembok. Kalau saya, sholatnya lebih banyak dari kalian, katanya. Saya sholat setiap saat, karena saya doa pada Allah setiap saat. Dan doa itulah sholat. Sholayu sholli, artinya da'ayadu. Doa, cukup dengan doa. Ya lughatan, secara bahasa memang bermakna doa. Tapi doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah dengan cara begini, begini, begini, begini. Sehingga sholat dalam makna doa ada. Ihdinash shiratal mustaqim, doa. Rabbi firli warhamni wajburni marfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, doa. Doa semuanya. Tetapi kita langsung mentaati pula perintah Allah yang lain. Warka'u, wasjudu, qumu, lillahi qanitin. Kita mentaati semua perintah-perintah Allah secara lengkap dalam satu ibadah yang namanya salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Inilah, khon ibn a'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk itu, untuk menjelaskan semua apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Khon ibn a'azakumullah, maka mereka-mereka para pengingkar sunnah itu, ketika mereka salah menafsirkan ayat demi ayat, mereka merasa yakin itu benar. Bahkan jadinya mereka justru mencemoohkan sunnah-sunnah, melecehkan ibadah-ibadah. Kita sedang puasa, tidak makan, tidak minum siang hari, mereka tenang-tenang merokok, tenang-tenang makan dan minum. Ngapain kamu lapar-lapar? Ngapain kamu gak minum, gak makan? Loh, kamu bukan muslim? Puasa dong, ini kan bulan puasa. Loh, saya puasa, dan saya puasa lebih banyak dari kamu, katanya para pengingkar sunnah. Kata mereka, namanya puasa itu dalam kamus adalah imsak. Imsak itu menahan diri. Saya sudah menahan diri. Bahkan saya setiap hari menahan diri dari sesuatu yang haram, katanya. Itu cukup, itu namanya puasa. Bukan puasa itu berlapar-lapar. Atas siapa itu? Berarti Quran aja gak ngerti. Oh, dalam Quran ada perintah untuk jangan makan, jangan minum. Sampai datang malam. Dan ketika malam silakan makan dan minum, hatta yatabayyana al-khaytul aswad, khaytul abyad min al-khaytul aswad min al-fajr, sampai terjadi perbedaan munculnya fajar. Berarti Quran aja enggak ngerti mereka. Kalaupun mereka baca Quran, mereka memahaminya dengan pemahaman-pemahaman yang aneh. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka-mereka yang memperolok-olokkan agama, yang memperolokkan hadis Rasulullah, mengejek ibadah, mengejek Rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah, apakah engkau, kalian dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian memperolok-olokkan, menjadikannya bahan tertawaan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, kalian telah kafir setelah iman kalian. Bagaimana tidak kafir? Bukannya taat kepada Allah untuk sholat dan puasa, malah mentertawakan sholat, mentertawakan puasa. Sholat kamu itu hanya nyembah tembok, kata mereka. Untuk apa tukal tungkul nyembah tembok? Yang puasa ditertawakan pula. Innalillah. Padahal ketika Allah SWT berbicara dalam Al-Quran tentang sifat-sifat tadi, memperolok-olokkan, mentertawakan, itu justru ciri-ciri orang kafir. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Orang-orang mujrimun itu, orang-orang kafir itu, dulu di dunia mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Lihat, mereka yang mentertawakan orang beriman di zaman Rasul, siapa? Musyrikin. Siapa yang mentertawakan para sahabat? Siapa yang mentertawakan orang-orang mukmin? Orang-orang kafir di zaman Rasul. Tetapi di zaman sekarang orang mengaku muslimin mentertawakan sholat, mentertawakan ibadah, mentertawakan jilbab, mentertawakan baju sunnah, jubah, gamis. Dikatakan, ada apa kamu pakai rok sampai tertawa-tertawa? Astagfirullahaladzim. Dulu yang kayak gini ini orang kafir. Sekarang kok orang mengaku muslimin ngomong seperti itu? Apa enggak bercermin dia siapa dirinya? Apakah dia gak berpikir kalau itu mencela Rasulullah? Karena Rasulullah menyatakan, pakaian yang paling aku sukai adalah qumsan. Pakaian yang paling disukai adalah qumsan. Kamis. Kamis, jubah-jubah putih. Kalau begitu, mereka mentertawakan, bukan mentertawakan kita sesungguhnya. Mentertawakan Rasulullah dan ajaran Rasulullah. Mentertawakan ibadah, ibadah kepada Allah. Maka sungguh, kata Allah, Allah mengancam mereka-mereka yang dulu di dunia. Lilladzina amanu yadhhaku, mentertawakan orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, yang selalu memperolok-olokkan dan mentertawakan orang-orang beriman. Nanti falyaum, maka hari ketika dibangkitkan nanti orang-orang beriman akan mentertawakan mereka. Alal araiki yadhakun, mereka duduk di dipan-dipannya dalam jannah mentertawakan orang kafir yang sedang dibakar. Sekarang kalian rasakan akibat ucapan-ucapan kalian. Sekarang rasakanlah apa yang merupakan akibat dari perbuatan kalian di dunia, meremehkan sunnah, meremehkan ajaran Rasulullah, meremehkan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pula, innahu kana fariqun min ibadi yaqulun rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. fattakhadtumuhum sikhriya. Kata Allah, sesungguhnya ada sekelompok dari hamba-hambaku. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana amanna faghfir lana, wahai Rabb kami, kami beriman kepadamu, maka ampunilah kami, warhamna, maafkanlah kami, rahmatilah kami, wa anta khairur rahimin, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya memberikan rahmat. Fattakhadtumuhum sikhriya, apakah kemudian kalian menjadikan mereka sebagai bahan olok-olok, mentertawakan mereka, hatta antau zikri, hingga antaukum zikri, hingga kalian lupa terhadap zikir padaku. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian mentertawakan mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Ini Allah berbicara tentang orang-orang kafir, para munafikin dan orang-orang musyrikin, yang mereka ketika melihat orang beriman ditertawakan. Ditertawakan. Bahkan munafikin mengatakan di hadapan mereka, amanna wa idza khalau ila syayatinihim, kalau sudah berpaling ke setan-setan mereka, grup mereka, mereka berkata, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kami bersama kalian tetap, kami tetap kafir bersama kalian, kami tadi hanya main-main mentertawakan mereka, membuat main-main mereka. La haula wala quwata illa billah. Kata mereka bahwa kami hanya mustahzi'un, hanya memperolok-olok mereka. Qul inna a'udzubikumullah, apakah sifat-sifat orang kafir sudah diikuti orang-orang yang mengaku muslimin? Sudah mulai dijalani oleh orang-orang yang mengaku muslimin? Suruh perhatikan lagi mereka, syahadat mereka yang kedua. Suruh mereka koreksi kembali syahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perhatikan kembali persaksian mereka, bahwa mereka bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kalau jujur mengatakan bahwa Rasul utusan Allah, maka harus terima sunnah-sunnahnya. Kalau jujur kalian mengakui beliau adalah utusan Allah yang mulia, maka hormatilah sunnah-sunnahnya, muliakanlah ajarannya, teladanilah contoh-contohnya. Itu konsekuensi dari kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensi dari syahadat kedua yang harus ada pada setiap muslim. Sama seperti kejadian pada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk membuat kapal. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru min. Ketika Nuh alaihi salam menjalankan perintah Allah membuat kapal, tidaklah orang-orang musyrik tadi melewati Nabi Nuh kecuali mentertawakan. Ada apa kamu membuat kapal di puncak gunung? Bikin kapal itu di pantai. Ditertawakan. Nabi Nuh tetap istiqamah di atas perintah Allah. Demikianlah kaum muslimin. Kita melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulnya, walaupun mereka memperolok-olokkan, tetap kita istiqamah. Jangan terpengaruh dengan ocehan mereka. Jangan terpengaruh dengan ocehan mereka yang menyatakan itu kuno, terbelakang, kaku, jumud, dan seterusnya. Itu ocehan-ocehan mereka yang tidak ada nilainya. Enggak ada nilainya, bahkan tidak senilai gonggongan anjing sekalipun. Ya, ini dalam pepatah bahasa Indonesia. Pepatah kita, pepatah kalian sendiri. Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Kalau kafilah itu jalan anjing menggonggong lagu, ini jalannya benar enggak ya? Kenapa? Anjingnya menggonggong. Apa urusanmu? Jalan. Itu anjing, biarkan menggonggong. Kafilah tetap berlalu. Taib, kalau kita menjalankan sunnah demi sunnah, menghidupkan sunnah demi sunnah, beribadah dengan sunnah, salat dengan cara sunnah, beribadah, berpuasa dengan cara sunnah, kemudian mereka mengucapkan ucapan-ucapan jelek, memperolok-olok, mentertawakan, apa kita berhenti? Jangan-jangan salah. Kalau sudah kita lihat ini hadis sahih Bukhari dan Muslim, pegang kuat-kuat. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan geraham kalian kuat-kuat. Ini perintah Nabi. Alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin al-mahdi. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Peganglah kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian. Jangan sampai lepas. Mau bilang apa mereka, terserah. Insyaallah akan jadi pahala buat kalian. Kamu diejek dapat pahala. Mereka menjuluki dengan julukan jelek, dapat pahala lagi. Masya Allah. Ketika terakhir yaumul hisab di padang mahsyar, ada amalan-amalan, pahala-pahala yang kamu enggak merasa mengerjakan. Sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah diceritakan, Banyak manusia sekarang ini mencaca Abu Bakar dan Umar. Gimana ini sikap kita? Mereka ini begini, begini, begini. Apa kata Aisyah? Biarkan. Sesungguhnya Allah SWT menghendaki Abu Bakar dan Umar putus amalannya, tapi Allah menghendaki untuk tidak putus pahalanya. Setiap orang mencerca Abu Bakar dan Umar dari kalangan Syiah dan pengikutnya, Abu Bakar dan Umar terus mendapatkan pahalanya. Sehingga ikhwan fillah a'azakumullah, kalau dicercanya karena menegakkan sunnah, kalau diolok-oloknya karena kita menghidupkan ibadah kepada Allah dengan cara sunnah, maka sungguh itu akan menambah pahala buat kalian. Dan jadikanlah itu sebagai ujian yang paling ringan buat kalian. Kenapa dikatakan ujian paling ringan? Ujian paling ringan. Hidung kalian gak hilang, alhamdulillah. Kalian tidak dilukai, alhamdulillah. Kalian tidak disiksa seperti Bilal ibn Abi Rabah. Kalian tidak disiksa seperti keluarga Ammar ibn Yasir. Kalian tidak dibikin oleh mereka dengan panas, dengan api seperti Khabab ibn al-Arad. Alhamdulillah. Tidak diikat kakinya ke satu kuda dan kaki yang lain ke kuda yang lain. Kemudian kuda itu dipacu kedua-duanya sehingga badannya terbelah dua. Itu bapaknya Yasir, bapaknya Ammar. Dan istrinya ditusuk dengan besi yang panas menganga. Dari kemaluannya sampai tembus ke mulutnya. Sampai mati. Tidak mundur dari agama. Demikian pula mereka-mereka Khabab ibn al-Arad yang didekatkan api kepadanya sampai melepuh badan-badannya, diikat kepalanya ketika di Ka'bah melihat Rasulullah. Ya Rasulullah, ala tad'uli? Ya Rasulullah, apakah engkau tidak berdoa untukku? Tidak meminta pada Allah untuk aku, keselamatan aku? Khonifin a'azakumullah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Membacakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang turun dibacakan kepadanya, kepada Khabab ibn al-Arad. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang pada kalian ujian seperti yang pernah datang pada orang-orang terdahulu? Massathumul ba'sa, mereka ditimpa kejelekan-kejelekan. Wadh-dharra, kerugian-kerugian. Wa zulzilu, mereka digoncangkan dengan ketakutan, goncangan-goncangan. Sampai-sampai Rasul dan yang bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan ini datangnya pertolongan Allah? Mereka beriman, Rasulnya beriman bahwa pertolongan Allah pasti datang. Tetapi karena siksaannya sangat berat, karena ujiannya sangat berat, maka mereka berkata, mata, kapan datangnya? Kapan datangnya? Pengen cepat datang pertolongan Allah. Karena beratnya ujian. Khonibirina azakumullah, belum datang kepada kalian. Ini diucapkan kepada Khabab ibn al-Arad yang dalam keadaan melepuh kulitnya, dalam keadaan diikat kepalanya, dalam keadaan sakit, dalam keadaan berdarah-darah. Sedangkan kalian, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira kalian masuk surga padahal belum mendapatkan ujian-ujian berat seperti mereka? Khonibirina azakumullah, dikatakan kepada Khabab ibn al-Arad bahwa orang sebelum kalian ada yang digergaji dengan gergaji besi, min mafraqi ra'sih, dari belahan rambutnya sampai terbelah dua. Dan ada di antara mereka yang diparut dengan parut dari besi sehingga terkelupas dagingnya dari tulangnya. Dan tidak mengeluarkan mereka dari Islam, tidak menyebabkan mereka meninggalkan ajaran agama mereka, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Khonibirina azakumullah, sedangkan ujian kita baru dikatakan kebanjirannya. Baru seperti itu toh. Ringan sekali. Belum apa-apa. Ujiannya hanya menyatakan apa itu ninja-ninja dan seterusnya. Ringan sekali. Apa sakitnya sebelah mana? Di hati. Kenapa harus sakit dengan ucapan seperti itu? Mereka mencerca Allah, Allah yang akan membalasnya. Mereka mencerca sunnah, maka Allah yang akan membalasnya. Bukan kamu yang dicerca. Kamu menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Khonibirina azakumullah, maka apa-apa yang diucapkan oleh mereka dalam cercaan-cercaannya terhadap sunnah, itu adalah sesuatu yang sesungguhnya mesti akan dihadapi oleh setiap muslim, berbentuk ujian demi ujian. Kadang lebih berat, lebih berat, lebih berat. Kadang mulai lebih keras, sampai diancam oleh gurunya, diancam oleh bosnya, diancam oleh bapak dan ibunya, diusir dari rumahnya. Kadang lebih daripada itu. Kadang dibakar jilbabnya. Kadang begini, kadang begitu. Ikhwan fillah, na'azakumullah. Sesungguhnya hanya satu masalah yang perlu diingatkan kepada mereka, kaum muslimin. Satu masalah yang harus diingatkan. Yaitu masalah persaksian yang kedua. Mana bukti persaksian bahwa kita mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang semestinya konsekuensinya kita menerima ajaran sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka semestinya kalau kamu merasa aneh, tanya, apa dalilnya? Kalau dijawab, bagaimana derajatnya? Kalau dijawab itu sahih, maka tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Enggak ada ucapan lain kecuali kami tunduk, kami taat, karena itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari Rasul, berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Khonibidina azakumullah, diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Abu Dawud dan lain-lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan nanti akan muncul orang-orang yang pengingkar-pengingkar sunnah. Yaitu ketika, kata Rasulullah, ada seorang yang duduk disandar, bersandar dengan dipan-dipannya, ya'tihi hadithun min hadithi, datang hadith-hadithku, kata Rasulullah, yushiku min ummati, sebentar lagi akan muncul dari umatku. Ini dari orang yang mengaku muslimin. Duduk dia dalam keadaan kenyang, syab'anan, muttaki'an ala arikatih, bersandar di dipan-dipannya, bersandar di singgasananya. Ketika datang hadis min hadithi, datang hadis dari hadisku, kata Nabi, orang itu berkata, bainana wa bainakum kitab Allah, ma wajadna fihi min halalin istahlalnahu, wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu. Kata orang tadi, cukup bagi kita Al-Quran. Apa yang ada dalamnya haram, kita haramkan. Apa yang ada dalamnya halal, kita halalkan. Cukup, enggak mau yang lain. Maka Rasulullah menyatakan, ala innama harrama Rasulullah mislama harrama Allah. Sungguh, apa yang diharamkan oleh Rasulullah seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Sama hukumnya. Kalau Allah melarang, haram. Kalau Rasulullah melarang, haram. Kalau Allah perintahkan, wajib. Kalau Rasulullah perintahkan, wajib. Kecuali kalau ada dalil yang menurunkannya dari wajib kepada anjuran. Tapi hukum asalnya tetap wajib. Apakah itu perintah Allah ataupun perintah Rasulullah? Apa dalilnya? Dalilnya tadi, atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Dalilnya tadi, bahwa Rasulullah SAW mengucapkan itu dari Allah. Berarti apa yang diperintahkannya perintah Allah. Kenapa dibedakan? Ini kan perintah Allah, jadi wajib. Kalau perintah Rasul, bukan wajib. Cuma anjuran saja. Loh, kok aneh? Bukankah Allah mengatakan atiur rasul, taatir rasul? Kalau kamu tidak taati Rasul, berarti kamu tidak mentaati Allah. Yang mengatakan atiur rasul. Kalau tidak mentaati Allah, apa maknanya kalau bukan haram? Tidak mentaati Allah adalah dosa. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, hukum asal dari perintah Allah dan Rasulnya adalah wajib, hukum asalnya. Kecuali kalau ada dalil lain yang menurunkannya dari wajib kepada anjuran. Kerjakan salat sebelum maghrib. Salu qabla maghrib, salu qabla maghrib. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Liman sya'a, bagi siapa yang suka. Tadinya perintah, azam, tiba-tiba ada kalimat, kalau mau, siapa yang suka. Qanibidina azakum lemaka, kalimat-kalimat yang seperti itu, man ahabba atau man sya'a, itu adalah menunjukkan kalau derajatnya dari yang wajib turun kepada anjuran. Allahu ta'ala a'lam. Qanibidina azakum lemaka, taufiqul afiyah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والعفو منكم على الاطاله عفوا kepanjangan waktu buat pertanyaannya enggak kebagian